ingin pamarki miring berbagi, saking dasar hati dan mana hitulus sarang mapupul sang kaning hati. Sayang gani mungkin pacang memergi. Sisir angin ring perbukitan, keras senam pahang kenyele hilang, tan kerasa sampun galahi majan. Ketiba ne mangkin ring tatujonan, rasa pemergi nek nyaksian uluke puniki, kan kerasa ngetelie puninggalane, sesak rasa tan zida nyirata. Sami memanggil rahayu.